menjelaskan tentang mantuk saya. Kita ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Malikur rahimallahu taala. Wa taratan, dan terkadang, yaitu al-ahkam syar'iyyah, hukum-hukum syariat, tukhadu minal mantuk, diambil dari mantuk. Apa itu mantuk? Wa huwa, yaitu ma dalla alal hukmi, yang menunjukkan kepada satu hukum, fi mahallin nutqi, pada tempat nutqnya, pada tempat ucapannya, ya, pada tempat ucapannya. Seperti perkataan wala taqul lahumā uff, janganlah kamu mengatakan kepada keduanya uff. Nah, hukum diambil secara mantuk dari ayat ini, yaitu tidak bolehnya mengatakan uff, tidak lebih tidak kurang, ya, tidak lebih tidak kurang, uff, segitu aja sudah. Itu adalah mantuk, ya, itu adalah makna mantuk, tidak lebih dan tidak kurang. Watarotan, dan terkadang ahkam syar'iyyah ini tu'khadhu minal mafhum, diambil dari mafhum. Wahuwa, yaitu madalla alal hukmi, perkara yang menunjukkan kepada satu hukum, bimafhumil muwafaqah, dengan mafhum, mafhum itu dengan perkara yang bisa difahami, muwafaqah, yang sejajar, yang sama, in kana musawiyan lil mantuq, apabila sama, sejajar derajatnya dengan makna mantuk. Seperti, ya, seperti wala taqul lahumā uff, janganlah engkau mengatakan kepada kedua orang tuanya, kepada orang tua uff. Maknanya, dengan makna yang lain, perkataan yang lain, contohnya ah, ya, ini sama hukumnya, masuk perkara yang haram, masuk perkara yang haram, karena ini sejajar, ah, ya, atau yang semisalnya yang dengan dua huruf, ya, dengan dua huruf, perkataan yang menolak perintah, intinya perkataan yang menolak perintah. Itu yang disebut dengan mafhum muwafaqah, ya, mafhum muwafaqah, yaitu perkara yang bisa dipahami dari ayat, tetapi yang sesuai yang sederajat, yang sama hukumnya dengan apa, dengan yang apa yang ada di ayat. Kalau yang di ayat sudah jelas uff, sudah perkataan uff, itu mantuk maknanya, itu makna apa namanya mantuk. Tetapi kalau mafhum, itu kalau mafhum ada beberapa hal, diantaranya muwafaqah. Kalau muwafaqah tidak sama kalimatnya, tetapi apa, mirip, sederajat, seperti tadi ah, ya, nah itu seperti itu. Aw aula minhu, atau lebih dari itu, atau lebih dari itu, lebih dari perkataan misalkan nah, perkataan ini lebih. Apalagi seperti lebih bodoh, nah, apalagi sambil marah-marah, ya, atau apalagi sampai dengan lakukan perbuatan. Nah, ini aula, ya, aula. Artinya apa? Apa hukumnya? Jadi jangan berpikir yang haram itu perkataan uff aja. Kalau enggak haram. atau mengatakan apa protes yang lain, kata-kata yang kotor, brengsek atau yang lainnya, nah itu tidak haram, bukan seperti itu, ya pemahamannya bukan seperti itu, tapi dilihat mafhumnya, ya dilihat mafhumnya. Seperti nanti akan kita contoh lagi, contohkan Afwan bisa bawakan mushaf. Masuk kias. Apa? Masuk kias. Ya nanti ini sebenarnya masuk kias ya, al-maskut alih. Sebenarnya nanti akan dibahas di ini ya, dibahas ada pembahasannya. Sebenarnya ini masuk kepada kias, mafhum itu sebenarnya masuk kepada kias. Wailah sebenarnya apa ya, yang mengatakan menafikan kias menggunakan ini juga mafhum, yang menggunakan mafhum. Makanya di situ seperti Ibnu Qayyim rahimahullah taala membantah orang yang menolak kias itu, tak kenyataannya dia juga menggunakan mafhum, menggunakan mafhum. Seperti contoh wala taqullahu ma'uf, janganlah engkau mengatakan uf. Seperti diantara Syekh Mukbil ya, Syekh Mukbil memang menafikan ini apa kias, menafikan kias. Tetapi di situ seperti ada dengar dari beberapa mustafidin ya usul, itu mengatakan bahwasanya mengatakan kias secara umum juga, mengatakan kias secara umum. Mana kias secara umum? Ya seperti ini mafhum. Karena tidak mau apa ayat ini harus difahami dengan mafhumnya, bukan hanya dengan mantuknya saja. Seperti tadi wala taqullahu ma'uf, janganlah engkau katakan kepada orang tuamu uf. Apakah maknanya mengatakan aduh, hu, brengsek atau yang lainnya? Itu boleh? Pasti mengatakan itu tidak boleh. Mana dalilnya? Kalau kita tanyakan mana dalilnya? Dalilnya apa? Dalilnya itu mafhum, mafhumnya. Wah? Iya, zahirnya itu mantuk itu, mereka menggunakan mantuk. Tapi ketika mereka ditanyakan seperti itu, mereka ini bukan kias katanya. Gitu. Makanya itu dibantah oleh apa? Ibnu Qayyim rahimahullah taala tentang apa? Tentang kesalahan mereka yang memahami apa menafikan kias secara mutlak, ya. Walaupun Ibnu Qayyim masyaallah ketika beliau mererai antara orang yang gulu terhadap kias antara orang yang gulu menafikan kias. Nah, insyaallah nanti ada pada tempatnya kan kita. Aula minhu atau lebih aula dari ucapan uh ya. Dari ucapan uh. Kemudian wa idza khalafal mantuq au bi mafhumil mukhalafah atau dengan mafhum mukhalafah. Apa mafhum mukhalafah itu? Mafhum pemahaman sebaliknya. Pemahaman sebaliknya. Ketika kita diperintahkan apa tidak boleh ya mengatakan uf kepada orang tua, berarti menunjukkan bahwasanya kita ini diperintahkan untuk apa? Untuk berkata dengan baik. Itu mafhum mukhalafah. Ya, mafhum mukhalafah. Walaupun tentang mafhum mukhalafah ini ada catatan, ya, ada catatan. Apabila di sini tentang mafhum mukhalafah, apabila yang benar adalah tentang permasalahan mafhum mukhalafah ini tidak secara mutlak ya. Di sana ada perbedaan antara al-ma'murat dan manhiyat, antara perkara yang diperintahkan dan perkara yang di yang dilarang. Contohnya seperti Allah Subhanahu wa taala melarang tentang zina. Yang melarang tentang zina. Apakah maknanya menikah ini wajib? Hah? Tidak. Tidak. Ya. Bukan bermakna apa? Atau Allah memerintahkan nikah? Tidak. Hah? Tidak. Itu. Maka yang di sini apa? Ada beberapa kaidah, yaitu apabila ya, apabila konteks tersebut memiliki mafhum satu, maka mafhumnya ini memiliki hukum. Maka mafhumnya memiliki hukum. Tetapi apabila lawannya ini lebih banyak, atau lawannya ini banyak dari satu, lebih banyak dari satu, maka hal ini kembali kepada umum, keumuman ayat. Kembali kepada keumuman, keumuman, keumuman ayat. Jadi kalau misalkan hadis atau ayat tersebut memiliki mafhum dan mafhumnya cuma satu, maka mafhumnya ini bisa diambil. Contoh tadi, wala taqul lahuma uf, janganlah engkau katakan kepada orang tuamu uf. Berarti mafhumnya kita diperintahkan untuk apa? Berbuat, berkata baik. Berkata, berkata baik. Itu itunya satu mafhumnya. Tapi kalau mafhumnya banyak, maka tidak, tidak bisa diambil. Ya, tidak bisa dijadikan hukum. Contoh tadi, contoh ketika Allah Subhanahu wa taala melarang zina, ya. Melarang zina. Apakah mafhum mukhalafahnya ini perintah untuk nikah? Tidak, karena mafhumnya banyak. Mafhum Allah melarang nikah ini banyak, ya. Banyak. Kenapa Allah melarang nikah? Mafhumnya banyak, mafhum mukhalafahnya. Apa pemahaman sebalik dari apa? Sebalik dari larangan zina ini banyak. Ya, bukan hanya nikah saja. Bisa apa lagi? Bisa berpuasa, ya. Bisa, bisa berpuasa. Atau bisa dengan ketakwaan, bisa dengan yang bersabar, bisa dengan yang lainnya. Nah, bisa dengan yang lainnya. Maka mafhum mukhalafahnya ini, mafhum sebaliknya ini tidak bisa dijadikan hukum. Nah, tidak bisa dijadikan hukum. Nah. Aw bi mafhumil mukhalafah, atau dengan mafhum mukhalafah. Idza khalafal mantuq fi hukmihi, apabila menyelisihi mantuq pada hukumnya. Likaunil mantuq, disebabkan mantuq tersebut wusifa bi wasfin, diberi sifat dengan satu sifat. Aw syirita fihi syaratun, atau diberi di dalamnya itu satu syarat. Idza ikhtalafa dzalika wasfu, apabila berbeda sifat tersebut, awis syartu atau syarat tersebut, takhallafal hukum, terbalik hukum tersebut. Ya, terbalik hukum tersebut. Seperti tadi ya, melarang apa? Atau misalkan perintah untuk nanti kita ambil contoh lagi ya. Contoh yang tadi, atau langsung aja kita ambil contoh misalkan dalam ayat di sana, di dalam ayat ada larangan seseorang memakan harta anak yatim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulma. Innama ya'kuluna fi butunihim nar. Innal ladzina, sesungguhnya orang yang memakan harta anak-anak yatim dengan kezaliman, sesungguhnya dia telah memakan di perut-perut mereka adalah api neraka. Innal ladzina ya'kulun, sesungguhnya mereka yang memakan harta anak yatim. Yang dilarang dalam ayat ini apa? Memakan anak, harta anak yatim. Ini adalah mantuk, ya, mantuk ayat. Ya, ini mantuk ayat telah menjelaskan tidak boleh seorang memakan harta anak yatim zulman, ya, dengan kezaliman. Kalau membakarnya, boleh tidak? Membakarnya boleh tidak? Sama, tidak boleh. Bukan berarti yang tidak boleh itu makannya. Membakar boleh. Bukan. Bahkan membakar ini maknanya bisa apa? Bisa aula dengan mafhum al-aulawiyah atau mafhum al-aula. Ya, mafhum al-aula. Maksud mafhum al-aula tadi sudah jelaskan. Yaitu pemahaman yang lebih apa? Pemahaman yang lebih aula. Artinya kalau misalkan dengan memakan saja sudah tidak boleh, apalagi apa? Membakarnya, ya, apalagi membakarnya. Karena membakarnya sudah dianya tidak mengambil manfaat, anak yatimnya juga sudah tidak ada harapan lagi. Kalau dimakan masih bisa mengharap, anak yatim ini menuntut, ya, dari dia yang telah dia makan. Kalau sudah dibakar, nah ini mimbabil aula, memakan saja tidak boleh. Nah, itu yang disebut dengan mafhum al aula. Mafhum al aula. Ada mafhum yang musawa, ada mafhum muwafaqah yang sama. Apa misalnya? Misalnya apa ya? Misalkan digunakan untuk bisnis, ya, digunakan untuk kepentingan dia sendiri, bisnis. Nah, dipakai uangnya. Nah, ini mungkin bisa dikatakan musawa, sama, muwafaqah. Ya, muwafaqah, mafhum muwafaqah. Kalau ditanya mana dalilnya? Tidak apa? Mana dalil yang mengatakan tidak boleh menggunakan nanya urutan. Dari mafhum muwafaqahnya diambil digunakan untuk bisnis misalkan, ya, untuk bisnis. Ketika ditanya mana dalilnya? Yang ada dalam Al-Qur'an itu apa? Yang tidak boleh itu memakan. Memakan. Kita katakan ini adalah mafhum muwafaqah dari ayat, ya. Mafhum muwafaqah dari ayat. Begitu juga tadi membakarnya, ya. Membakarnya. Atau merampasnya, lebih parah lagi, merampasnya. Ketika ditanya mana dalilnya? Tidak ada di dalam Al-Qur'an apa? Membakarnya. Yang tidak boleh itu memakannya. Kita katakan itu mimbabil aula, ya, mimbab aula. Dilihat dari mafhum al-aula. Mafhumul aula. Lebih aula lagi. Memakan saja sudah tidak boleh, haram hukumnya, apalagi membakarnya. Yang ketiga yaitu mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah. Ketika dilarang untuk memakan harta anak yatim dengan zalim, ya, dengan zalim, berarti di situ ada mafhum mukhalafah, mafhum yang sebaliknya. Perkara yang bisa dipahami sebaliknya dari ayat itu. Apa sebaliknya dari ayat itu? Yaitu menjaga harta anak yatim, ya, menjaga harta anak yatim. Atau bisa dengan makna lain, boleh memakan tetapi dengan tidak apa? secara zalim, ya, tidak secara zalim. Makanya disebutkan dalam apa? Dalam ayat yang sebelumnya, wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Barang siapa yang orang itu mampu, maka menahan dirilah untuk menggunakan harta anak yatim. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Barang siapa dia ini keadaannya fakir, maka makanlah dengan ma'ruf. Itu mafhum apa? Mafhum mukhalafahnya. Nah, walaupun mafhum mukhalafah terkadang juga ada dalil lain seperti ini. Ada dalil yang menguatkan dari mafhum mukhalafah dari ayat yang tadi. Yaitu ketika dilarang memakan harta anak yatim dengan zalim, mafhum mukhalafahnya berarti diperintahkan atau dibolehkan memakan anak apa? Kalau diperintahkan berarti untuk menjaga harta anak yatim, ya. Kalau dibolehkan yaitu boleh memakan harta anak yatim, tetapi dengan ma'ruf. Nah, itu. Wadalalatu qala rahimahullahu taala wadalalatu minal kitab wa sunnah salah satu aqsam. Dan dilalah dari kitab dan sunnah ada tiga bagian. Apa itu dilalah? Dilalah itu apa ya? Pendalilan, ya, pendalilan. Pendalilan dari kitab dan sunnah ini dilihat dari tiga sisi. Ketika kita misalkan ada satu ayat Al-Qur'an. Nah, ini ayat Al-Qur'an atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bisa difahami di situ, bisa diambil hukum dari ayat tersebut dari tiga sisi. Dari tiga sisi. Yang pertama apa? Dilalah mutabaqatin. Dilalah mutabaqah. Apa di dalam mutabaqah itu? Dilalah pendalilan mutabaqah yang sesuai, ya, yang sesuai yang ada dalam ayat. Idza tabaqana al-lafdha ala jami'il ma'na. Apabila kita mempraktekkan lafaz ini pada seluruh makna. Artinya dilalah mutabaqah itu mengambil hukum dari lafadznya. Wa illa maknanya ini sama dengan apa? Dengan mantuk. Maknanya sama dengan mantuk, dari mantuknya. Jadi kalau misalkan dikatakan dilalah mutabaqah, sudah pada hakikatnya itu adalah mantuk. Ya, pada hakikatnya mantuk. Seperti tadi apa? Innal ladzina yaquluna amwalal yatama zulman. Mantuknya adalah larangan apa memakan harta anak yatim dengan zalim. Itu mantuk. Atau itu dilalah mutabaqahnya. Sudah. Dilalah berarti haram hukumnya memakan harta anak yatim dengan zalim. Yang kedua dilalah tu tadammunin. Dilalah tadammun. Yaitu pendalilan tadammun, yaitu yang terkandung di dalam ayat. Yang terkandung dalam ayat. Apa kata beliau? Idza stadlalna bil lafzi ala ma'nahu. Apabila kita berdalil dengan lafaz tersebut tetapi dengan maknanya. Artinya dengan perkara yang sama maknanya. Ya. Yang maknanya sama. Wa illa ini hakikatnya adalah mafhum. Ya, hakikatnya mafhum. Baik itu mafhum muwafaqah atau mafhum aula atau aulawiyah atau mafhum al-mukhalafah. Jadi perkara yang semakna dengan uf apa? Misalkan tadi ya, kalau tadi contohnya uf, perkara yang semakna dengan uf apa? Ah. Nah, itu. Ada lagi yang lebih besar, aduh. Brengsek. Nah, ini semakna juga, ya. Satu makna juga dengan uf. Berarti sama hukumnya. Ya, hukumnya sama. Nah, itu. Wa dalalatu yang terakhir iltizam. Ya, jadilah tu iltizam. Idza stadlalna bi lafzil kitabi was sunnah, apabila kita beristidlal mengambil dalil atau apa melakukan pendalilan bilafzil kitabi wa sunnah dengan lafaz Al-Qur'an dan sunnah, wa ma'nahuma dan makna keduanya, ala tawabi'i dzalik, berdasarkan tawabi' perkara tersebut, iltizam itu kaitan ya, ikatannya, keharusannya ya, iltizam itu keterikatan, wa mutammimatihi dan perkara-perkara yang menyempurnakannya, wa syurutihi dan syurutnya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat, ini menunjukkan perintah wudu. Mana dalilnya? Gak ada dalilnya. Dalam Al-Quran apa? Apa ketika sholat harus berwudu? Yang ada cuma perintah apa? Perintah sholat. Nah, kita lihat dari dalil iltizam, ya, dalil iltizam, keterkaitan, syarat-syaratnya, ya. Seorang ketika diperintah untuk sholat, maka diperintahkan pula beberapa perkara yang berkaitan dengan perintah tersebut. Karena perintah itu tidak bisa terlaksana kecuali yang lain, perkara yang terkait dengan itu dilaksanakan pula. Seperti berwudu. Apalagi dalil iltizam dari aqimus shalah, yaitu menggunakan air yang suci dan mensucikan. Itu dalil iltizamnya. Dalil iltizamnya. Itu. Maka di sini kata beliau, wa ma'nahuma ala tawabi' dzalik. Tawabi', tawabi' beberapa perkara yang terikat dengan perintah tersebut. Berapa tawabi' atau perkara yang terikat pada perintah tersebut. Wa mutammimatihi, dan beberapa perkara yang menyempurnakannya. Beberapa perkara yang menyempurnakannya. Seperti perintah untuk apa salat Jumat, ya. Maka diperintahkan pula beberapa perkara yang harus dilaksanakan, ya, yang berkaitan tentang salat Jumat. Baik itu perkara yang wajib, ya, seperti mandi alal qaul asah, ya, seperti mandi, atau yang sunnah seperti menggunakan apa pewangian, ya, atau datang mubakiran, datang di waktu lebih pagi, ya, di hari Jumat, nah, misalkan seperti itu. Nah, itu dilalah al iltizam. Wa ma la yatimu dzalikal mahkum fihi awil mukhbaru anhu illa bihi. Yang intinya apa? Yang tidak akan sempurna perkara yang menjadi hukum itu, seperti tadi mahkum bihi itu atau salat, ya, misalkan, ya. Salat atau mukhbar anhu, perkara yang dikabarkan itu, ya, artinya ya hukum yang diberi hukum seperti salat, zakat dan semisalnya, illa bihi, kecuali dengan perkara tersebut. Artinya dengan perkara tersebut tuh seperti syarat-syaratnya, perkara yang menyempurnakannya, atau yang semisalnya, ya, yang berkaitan dengan perintah tersebut. Sehingga yang dimaksud dengan dilala iltizam itu adalah beristidlal dengan perkara-perkara yang di luar perkara tersebut, apa yang di luar perintah tersebut, tetapi perkara ini berkaitan dengan perintah tersebut, seperti sholat tadi, ya. Diperintahkan sholat, ini menunjukkan diperintahkannya wudu, mencari apa air suci dan mensucikan termasuk apa? Mencari ilmu, ya, mencari ilmu. Dia tidak akan bisa sholat dengan benar, tidak bisa melaksanakan sholat dengan benar kecuali dia dengan ilmu. Nah, itu dia iltizam. Seorang bukan diperintahkan sholat itu bukan lakukan sholat sudah selesai, tidak. Diperintahkan juga yang lainnya. Dari mana dilihatnya? Dari dilalatul iltizam, keterkaitan. Nah, ya bisa dipisahkan, tidak bisa dipisahkan. Maka di sini tidak akan sempurna perintah tadi kecuali dilaksanakan yang berkaitan dengan perintah tersebut. Naam. Qala rahimahullahu taala, faslun fasal. Al aslu fi awamiril kitabi was sunnah. Asal dalam beberapa perkara perintah dalam kitab dan sunnah. Apa asalnya? Annaha lil wujubi, bahwasanya asal perintah itu adalah wajib. Illa idza dalla dalil alal istihbabi awil ibahah. Kecuali apabila datang dalil, menunjukkan dalil tentang perkara itu sunnah atau boleh. Ya. Perkara itu sunnah atau boleh. Dalilnya adalah banyak. Di antaranya adalah dalam ayat disebutkan fal yahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun au yusibahum adzabun alim. Fal yahdhar, hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisihi perintahnya. Nah, yang menyelisihi perintahnya. An tusibahum, tertimpa kepada mereka apa? Fitnatun. Fitnah au yusibahum adzabun alim, atau menimpa mereka azab yang pedih. Ini ancaman keras, ya. Dua ancaman, fitnah dan azab yang pedih. Menunjukkan setiap perintah yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lil wujub, hukumnya wajib. Kecuali apa? Dalla dalil, ada datang dalil yang memalingkan dari perkara yang wajib tersebut. Contoh lain atau contoh yang contoh perintah yang istihbab, ya, contoh perintah yang istihbab yaitu siwak, misalnya yaitu siwak. Di antaranya hadis laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salatin. Dalam riwayat lain inda kulli wudu'in, tetapi ada yang mendhaifkan. Naam. Kalaulah aku tidak khawatir memberatkan terhadap umatku, sungguh aku akan perintahkan mereka untuk melakukan bersiwak setiap sholat. Sungguh aku akan perintahkan mereka. Wajib tidak? Hah? Wajib asalnya. Tetapi di dalam hadis ini tidak wajib siwak ini. Kenapa? Di situ di belakangnya ada laulaan asyukka ala umati. Kalaulah aku tidak khawatir memberatkan umatku. Hah? Kalaulah aku tidak khawatir memberatkan umatku. Atau contoh yang lainnya yang bermakna istihbab, ya, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha, dahulu aku melarang kalian untuk melakukan ziarah kubur, fazuruha, maka sekarang ziarahlah kalian. Perintah, ya, perintah bukan, maka sekarang ziarahlah kalian. Apa hukumnya wajib ziarah? Bukan, ya. Hukumnya sunnah. Walaupun nanti akan kita bahas, ya, akan kita bahas al-amru ba'dan nahyi, ini maknanya apa? Ya. Perintah setelah larangan, ini maknanya apa? Apakah maknanya sunnah atau mubah atau apa? Nanti akan kita jelaskan nanti di tempatnya. Nah. awil ibahah atau boleh. Ya, atau boleh. Seperti wakulu washrobu, dan makanlah dan minumlah. Apakah wajib makan dan minum? Tidak. Ya. Tidak wajib. Tetapi boleh. Mana dalilnya? Dalilnya banyak. Ya, dalilnya banyak. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak makan, ya. Begitu juga para sahabat ketika perang Khandaq menggali parit, mereka menahan makan berapa hari, ya. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengganjal apa? Mengganjal perutnya dengan batu. Mengganjal perutnya dengan batu. Banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya makan ini bukan wajib. Bukan wajib. Tetapi mubah, ya, tetapi mubah. Begitu juga seperti wa idza halaltum fastadu. Wa idza halaltum fastadu. Apabila kalian sudah halal, itu ketika ihram, ya. Ketika seorang ihram, maka dia haram hukum bagi dia untuk memburu binatang di daerah haram. Madinah, Makkah, ya, daerah tertentu itu ada. Daerah haram itu ada tertentu. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza halaltum fastadu." Apabila kalian sudah halal, artinya sudah selesai ihramnya, fastadu, maka silakan untuk melakukan berburu, untuk berburu. Apa hukumnya ini? Apakah sunnah? Apa wajib? Perintah ini fastadu. Jawabannya adalah hukumnya mubah. Hukumnya mubah. Mana dalilnya? Dalilnya adalah yaitu bahwasanya berburu ini hukum asalnya adalah apa? Hukum asalnya mubah, kemudian dilarang ketika apa? Ketika ihram. Kemudian dilarang ketika ihram. Nah, nanti akan kita bahas al-aslu fin apa? Idza anam al-amru ba'da an-nahyi yaqtadi apa yaqtadil istihbab atau al-ibahah atau apa. Nanti insyaallah akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Subhanallah. Yang dikasih.